Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Masih kita di dalam pembahasan kitab tauhid. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan babu maja'a fi bayani syai'in min anwa'i sihir, dalil-dalil yang datang tentang jenis-jenis sihir dan macam-macamnya. Yang mana perkara tersebut berlawanan dan bertentangan dengan tauhid, yang mana kitab ini ditulis dalam rangka untuk menjelaskan tentang tauhid. Akan tapi di sana tidak cukup seseorang hanya mengetahui tentang kebaikan agar sempurna pengetahuannya tentang kebaikan, maka perlu untuk mengetahui tentang kejelekan. Bukan dalam rangka untuk melakukannya, akan tapi dalam rangka untuk berhati-hati darinya supaya tidak terjatuh di dalamnya. Sehingga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab ini membahas lawan dari tauhid. Di antaranya adalah sihir. Sehingga dalam bab yang sebelumnya beliau membahas tentang sihir. Apa itu sihir? Dan bagaimana hukumnya? Dan bagaimana hukum orang yang mempelajarinya, begitu pula orang yang mempraktikkan sihir. Begitu pula dalam bab yang sebelumnya beliau membahas tentang anwa, jenis-jenis sihir, dan perkara yang mirip dengan sihir ini adalah tentang al-kahanah, tentang perdukunan. Sehingga mu'alif mendatangkan pada bab yang berikutnya tentang masalah perdukunan, yang dua perkara ini adalah ziddan, dua perkara yang sangat bertentangan dengan permasalahan tauhid. Bahkan yang akan bisa menghancurkan asal tauhid, pokok dan inti tauhid yang ada pada diri seseorang. Sehingga pada bab ini beliau membuat sebuah bab. Babu maja'a fil kuhan wa nahwihim. Bab maja'a minal adillah. Dalil-dalil yang datang dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kuhan, tentang mereka para dukun, wa nahwihim, dan orang-orang yang semisal dengan mereka, Al-Quhan itu adalah jam'ul kahin. Al-Quhan jam'. Bentuk mufradnya adalah kahin. Kahin itu dia adalah man akhbara anil umuril mughayyabat. Orang yang dia itu mengkhabarkan, menceritakan kepada yang lainnya, mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang gaib. Orang yang mengaku bahasanya dia mengetahui perkara yang gaib. Apakah itu tentang perkara yang akan terjadi? Ataukah dalam rangka untuk mencari barang yang hilang? Ataupun sejenisnya dari perkara-perkara yang gaib? Siapa saja? Tidak peduli bagaimana penampilannya. Tidak peduli bagaimana baju yang dia pakai. Atau nama-nama yang dia gunakan. Mau dinamai orang pintar. Mau dinamai paranormal. Mau dinamai tabib. Nah. Atau mau dinamai apalagi apapun namanya, hatta kalau seandainya dinamai dengan kiai atau dia dipanggil dengan alim, apapun sebutannya dan bagaimanapun penampilannya, kalau seandainya dia akhbar, mengkhabarkan anil umuril mughayyabat, tentang perkara-perkara yang gaib, baik itu yang akan terjadi ataukah barang-barang hilang dan yang sejenisnya, sama saja apakah bitoriqoti syayatin, apakah dia mengkhabarkan tentang perkara yang gaib tersebut dengan perantaraan para setan yang siap melayani dia dan membantu dia. Ketika dia mau mentaati keinginan setan tersebut, ketika dia mau memenuhi apa yang diinginkan oleh mereka para setan, dari bentuknya kekufuran ataukah kemaksiatan kepada Allah ataukah bentuknya kesyirikan, dia memenuhi keinginan apa yang diingini oleh mereka para setan dengan melakukan kekufuran atau dengan melakukan kesyirikan atau dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya setan tersebut akan siap membantu dia, menolong dia di dalam perkara-perkara yang diinginkan. Nah, seperti yastarikul khobar fisama. Nah, yastarikul sama, sebagaimana penjelasan yang pernah kita sebutkan, bagaimana kemampuan mereka para syayatin. Mereka mampu untuk terbang. Mereka mampu untuk naik ke atas. Nah, duduk-duduk di langit dunia, mencuri khobar dari langit. Nah, mereka siap dengan perantaraan para setan ataukah hanya dengan sekedar dia menebak-nebak bilhadsi wa takhmin, sebagaimana disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka yang seperti ini masuk dalam kategori dukun, kahin. Nah, orang yang mengkhabarkan tentang perkara gaib dengan perantara setan ataukah hanya dengan sekedar menebak-nebak, menduga-duga. Nah, maka ini masuk dalam kategori kahin. Nah, kalau dalam bahasa kita dukun. Nah, masuk di dalamnya. Nah, apakah menggunakan yang dinamakan dengan romel, kerikil yang digaris-gariskan? Nah, ataukah menggunakan telapak tangan? Nah, ini. Nah, hati-hati ini. Nah, permainan tapi di situ mengandung perkara kufur. Kalau itu dianggap permainan, ya, dibaca garis tangannya ini loh. Baca garis tangan ini. Nah, dengan baca garis tangan kemudian dia mengkhobarkan perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi pada orang tersebut. Nah, garis tangan yang kayak gini nanti seperti seperti ini. Sama ini. Nah, termasuk amalul kahanah, perbuatan mereka para dukun. Ini dengar enggak ya yang belakang ya? Eh? Dengar enggak ya sampai? Enggak sampai ya? Hah? Sini aja. Sana enggak? Aduh. Anak teriak-teriak kalau enggak sana enggak dengar ya. Nah. Diberhentikan kok ya? Hah? Baik, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.